الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، إخواننا في الدين أعزكم الله، الحمد لله kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya karena di subuh hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik untuk bisa menghadiri salat subuh secara berjamaah. Dan subuh kali ini adalah subuh yang ke-8 dari bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 2021 Miladiah. Di pertemuan kali ini kita akan bacakan Al-Majlis Sabi', majlis yang ketujuh dari kitab Majalis Syahr Ramadan Al-Mubarak oleh Al-Syeikh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan Al-Majlis Sabi' fi fadli tilawatil Qur'an. Majlis yang ketujuh tentang keutamaan membaca Al-Quran. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berselawat dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan wa ba'd, fa hadza bayanu fadlil Qur'anil azim wa fadli tilawatihi wal ikthari min zalik. Maka ini adalah penjelasan tentang keutamaan Al-Qur'anul Azim dan penjelasan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an dan banyak-banyak membacanya. فإن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به حقيقة وسمعه جبريل. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi takallama bihi haqiqatan, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengucapkannya secara hakiki dan didengar oleh malaikat Jibril alaihissalam. Wa tahammalahu min 'indillahi wa ballaghahu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahya. Yang kemudian malaikat Jibril, ya, setelah beliau mendengar dari Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu. Naam, sebagai wahyu. Wa ballaghahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada umatnya. Wa tanaqalathu ummatuhu jilan ba'da jilin. Setelah itu dinukil, dipindahkan oleh umat beliau alaihi salatu wasalam, ya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari para sahabat, ya, kemudian turun kepada tabi'in, kemudian turun kepada atba'ut tabi'in, dan ya sampai di masa kita sekarang. Nah, fahuwa kitabullah alladhi la yatihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Maka Al-Quranul Karim, kitab Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan dimasuki oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Ini tidak akan mungkin tercampur dengan perkara yang batil. Allah jaga kemurniannya. Tanzilun min hakimin hamid. Turun dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Wa huwal huda wan nuru wal furqan wadhiya'u war rahmah. Dan Al-Quran itu adalah al-huda, petunjuk. Nah, hudan lil muttaqin. Di ayat yang lain, hudan linnas. Nah, wan nur, dan Al-Quran adalah cahaya. Wal furqan, dan Al-Quran adalah al-furqan, pembeda. Yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Wadhiya, dan Al-Quran adalah dhiya. Ya, sinar. Cahaya. War rahmah, dan Al-Quran adalah rahmah. Wa huwa siratul mustaqim, dan Al-Quran adalah jalan yang lurus. Takaffalallahu subhanahu wa ta'ala bihifzihi. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bahwa dialah yang akan menjaga Al-Quran. Dan ini merupakan keistimewaan Al-Quran yang tidak terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Nah, yang dijaga oleh Allah hanyalah Al-Quran. Kitab Taurat tidak terjaga. Kitab Injil juga demikian. Hanya Al-Quran yang dijaga oleh Allah. Sehingga ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada umat ini, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Karena kitab-kitab yang ada pada umat-umat sebelum kita itu tidak terjaga. Tidak terjaga dari perubahan, dari pergantian, dari penambahan dan pengurangan. Adapun Al-Quran, Allah jamin bahwa dia akan menjaganya. فَلَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ عَبَثٌ وَلَا تَحْرِيفٌ وَلَا تَبْدِيلٌ وَلَا تَغْيِيرٌ. Sehingga tidak ada jalan untuk membuat dan menjadikan Al-Quran ini tersia-siakan, dirubah dan diganti, serta ditaghyir, sama, dirubah. Tidak ada jalan. Sehingga kalau ada orang yang berusaha merubah ya satu huruf saja yang sudah disepakati oleh para qurra, maka akan ketahuan. Ya, apalagi mau merubah satu kata ataukah satu kalimat, terlebih lagi mau merubah satu ayat ataukah satu surah, pasti ketahuan. Allah akan membongkar yang aibnya. Nah, bal yabqa kama anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala li hidayatil khalqi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran ini tetap ada seperti semula. Li hidayatil khalqi. Untuk menjadi bimbingan atau petunjuk bagi makhluk, bagi manusia. Qala ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Di dalam surah Al-Hijr. Ayat yang ke-9. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang telah menurunkan az-zikr. Az-zikr adalah ya nama lain dari Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun. Dan sungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Ini jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menjaga Al-Quran lafzan wa ma'nan, lafadznya dan juga maknanya. ya, lafadznya dan juga maknanya. Fayabqa kama anzalahu Allahu ghaddan tariya ila ayyarfa'ahu Allahu fi akhir zaman. Sehingga Al-Qur'an tetap ya sebagaimana aslinya. Ghaddan tariya itu, ghaddan kalau diartikan secara bahasa itu segar, tariya juga segar. Yakni sebagaimana Allah turunkan, ya tetap seperti itu. Tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan. Nah, sehingga hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran tidak ada yang kadaluarsa istilahnya. Sebagaimana ungkapan orang-orang yang tidak paham Al-Quran, ya. Dan ini sangat disayangkan kalau muncul dari mulut seorang Muslim mengatakan bahwa ada hukum yang tidak cocok diterapkan sekarang. Ya. Hanya cocok di masa lampau, di masa Rasulullah. Bahkan menganggap hanya cocok diterapkan di Jazirah Arab. Di Indonesia tidak cocok. Na'udzubillah. Ya. Ini kata-kata kufur. Menunjukkan bahwa seolah-olah Al-Quran tidak cocok bagi semua kalangan dan pada setiap zaman. Padahal Al-Quran, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, Al-Quran itu cocok diterapkan, dipraktekkan fi kulli zamanin wa makan, di setiap zaman dan di setiap tempat. Setiap zaman dan di setiap tempat. Karena itu Allah Subhanahu wa Taala menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang terakhir yang menjadi pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan, menunjukkan bahwa Al-Quran ini cocok di sepanjang masa dan dimanapun. Nah, ila ayyarfa'ahu Allahu fi akhir zaman. Al-Quran tetap seperti ketika dia diturunkan sampai kemudian Allah Subhanahu wa Taala mengangkatnya di akhir zaman. Fa innahu fi akhir zaman yurfa', karena sungguhnya di akhir zaman Al-Qur'an ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Fa minhu bada'a wa anzalahu Allahu 'azza wa jalla wa ilayhi ya'ud fi akhir zaman. Maka Al-Qur'an dari Allah mulainya, Allah yang menurunkannya, kemudian akan kembali kepada Allah di akhir zaman. Fayurfa'u minal masahifi wa min suduril rijal, sehingga akan diangkat dari mushaf-mushaf. Mushaf-mushaf yang hari ini kita baca, ya kan, lembar per lembar. Di satu saat nanti itu akan kosong. Tulisan-tulisannya akan hilang. Terhapus. Wa min suduri rijal, juga hilang dari dada-dada manusia. Ya. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa membacanya. Mau membaca dari mushaf, tidak ada tulisan di mushaf. Mau membaca melalui hafalan, juga hilang dari dada-dada manusia. Nah, ini di akhir zaman. Wa dzalika 'inda qiyamis sa'ah, dan yang demikian ini ketika yang mendekati terjadinya hari kiamat. Fama dama hadzal qur'anu baqiyan fannasu bi khairin, maka selama Al-Qur'an ini masih ada di mushaf, masih kita hafal, maka manusia berada dalam kebaikan. Yarji'una ilaih, yang mereka senantiasa kembali kepada Al-Qur'an tersebut. Wa yaqtaduna bihi wa ya'maluna bihi, berkudwah dengan Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Wa yahkumu bainahum, serta berhukum di antara mereka dengan Al-Qur'an. Fa idza rufi'a fasadat halul alam, kalau Al-Qur'an sudah diangkat, maka keadaan alam semesta ini akan rusak. Itu secara otomatis. Ya. Alam semesta akan rusak. Nah. Nas'alullaha al-afiyata. Kita minta kepada Allah keselamatan. Wa halla bihimul ad-damar. Dan ketika Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang akan terjadi pada manusia adalah kebinasaan. Wa hadzal qur'anu anzalahu Allahu jalla wa ala lit-tilawati wal 'amali bih, dan Al-Qur'anul Karim ini Allah turunkan untuk dibaca dan untuk diamalkan. Ya. Untuk dibaca dan untuk diamalkan. Bukan untuk disimpan, ya. Nah, yang kadang-kadang ya habis Ramadan Al-Qur'an disimpan pada laci yang paling dalam. Tidak pernah dibuka setelah itu. Dibuka ya nanti masuk bulan Ramadan berikutnya. Ya. Padahal Al-Qur'an Allah turunkan untuk dibaca dan untuk diamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur." Di dalam surah Fatir ayat 29 dan 30 Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Innal ladzina yatluna kitaballah," sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, "wa aqamus shalah," dan menegakkan salat, "wa anfaqu mimma razaqnahum," dan mereka menginfakkan sedikit dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, "sirran wa alaniyah," secara sir, secara rahasia ataukah secara terang-terangan, "yarjuna tijaratan lan tabur," mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak ada ruginya. Perdagangan yang tidak ada ruginya. "Liwafiyahum ujurahum," agar disempurnakan pahala mereka, "wa yazidahum min fadlihi," dan agar ditambahkan kepada mereka anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala, "innahu ghafurun syakur," sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Syakur. "Wa huwa khatimatul kutubis samawiyah," dan Al-Qur'an adalah penutup dari kitab-kitab samawiyah. "Wa huwa a'zamuha wa ajalluha," dan Al-Qur'an adalah kitab samawi yang paling agung dan paling mulia. "Yahkumu 'alaiha wa yuhaiminu 'alaiha," Al-Qur'an itu sebagai hakim bagi kitab-kitab terdahulu, "wa yusaddiqu ma fiha min haqqin," dan membenarkan apa-apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu dari kebenaran. Jadi Al-Qur'an ini turun untuk mentakrir dan membenarkan kitab-kitab terdahulu. Sehingga Al-Quran membenarkan apa-apa yang ada dalam kitab Taurat dan kitab Injil dari Al-Haq. "Wa yaruddu ma fiha min tahrifin wa tabdil," dan Al-Quran menolak apa-apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu berupa perubahan dan pergantian. Nah, dan itulah hikmah kenapa ya kitab-kitab terdahulu tidak terjaga dari perubahan, karena nanti Allah akan menurunkan kitab berikutnya. Seperti kitab Taurat, tidak terjaga dari perubahan, pergantian, karena Allah masih akan menurunkan kitab Injil, ya, yang akan menerangkan mana yang ya masih ya, pada aslinya, dan mana yang sudah ada perubahan. Kemudian kitab Injil tidak ya kosong dari perubahan dan pergantian. Kenapa? Karena nanti Allah akan menurunkan Al-Quran, yang Al-Quran itulah menerangkan mana yang ya, benar, mana yang hak, dan mana yang sudah diganti dan sudah dirubah. Adapun Al-Quran, kenapa Allah jaga dari pergantian dan perubahan? Karena tidak ada lagi kitab setelahnya. Ya, tidak ada lagi kitab setelahnya. "Inna hadzal Qur'ana yaqussu 'ala bani Israil aktsara alladzi hum fihi yakhtalifun. Wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin." Dalam surah An-Naml ayat 76 sampai 77 Allah terangkan, sesungguhnya Al-Qur'an ini mengisahkan kepada Bani Israel kebanyakan yang mereka berselisih padanya. Ya. Sehingga kalau kita baca Al-Qur'an dari awal sampai akhir itu banyak-banyak mengisahkan tentang Ahlul Kitab, tentang Bani Israel. Nah, perselisihan-perselisihan mereka itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin," dan sungguhnya Al-Qur'an adalah petunjuk dan rahmah bagi orang-orang yang beriman. "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi." Di dalam surah Al-Maidah ayat 48 Allah terangkan, "Dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kitab yaitu Al-Quran bil haq, dengan hak, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, dan muhaiminan alaih, dan sebagai hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala dhammana hadzal Qur'ana ma lam yatadhamman ghairuhu minal kutub. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan terhadap Al-Quran ini apa-apa yang tidak memberikan jaminan kepada kitab-kitab sebelumnya. Fafihi tauhidullah azza wa jalla. Maka dalam Al-Quran terdapat tauhidullah, penjelasan tentang tauhid Allah. Wafihi akhbarul madi. Di dalam Al-Quran terdapat khabar-khabar tentang apa yang telah lewat dari umat-umat yang dahulu. Wa akhbarul mustaqbali fi akhir dunia. Al-Quran di dalamnya terdapat khabar-khabar, berita-berita tentang yang akan datang di akhir zaman, di akhir kehidupan dunia. Wa akhbaru yaumil qiyamah. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat berita-berita tentang kejadian hari kiamat. Fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya, na'am, di dalam Al-Quran naba'u ma qablakum, terdapat berita sebelum kalian. Jadi berita-berita yang terjadi di zaman lampau, zaman dahulu, zaman yang telah lampau, itu ada dalam Al-Quran. Wa khabaru ma ba'dakum, dan juga khabar tentang apa yang akan terjadi setelah kalian. Wa fihi bayanul ahkamis syar'iyyati, di dalam Al-Quran terdapat penjelasan hukum-hukum syariat. Wal hukmu bainan nasi fi makhtalafu fih, dan juga berhukum di antara manusia dalam perkara yang mereka berselisih padanya. Wa bayanul haqqi minal batil, di dalam Al-Quran terdapat penjelasan al-haq dari yang batil. Fahuwal furqan, maka Al-Quran itu adalah al-furqan. Li'annahu yufarriku bainal haqqi wal batil, karena Al-Quran membedakan antara yang hak dengan yang batil. Wa fihil qasasu, di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah. Qasasul awwalin, kisah-kisah orang-orang terdahulu. Wa akhbarul umamis sabiqah, khabar-khabar tentang umat-umat terdahulu. Sehingga kita bisa mengetahui, oh ternyata dulu ada, ya, pernah ada ashabul kahfi, ya, ada ashabul fil, ada ashabul ukhdud, nah, dan lain sebagainya. Ini melalui Al-Quran. Wa akhbarur rusuli, wa akhbaru man amana bihim, wa akhbaru man kadzabahum. Di dalam Al-Quran terdapat khabar-khabar tentang para rasul, tentang orang-orang yang beriman kepada mereka, demikian pula orang-orang yang mendustakan mereka. Wa ma halla bil mukadzibin, juga di dalam Al-Quran Allah terangkan apa yang menimpa orang-orang yang mendustakan para rasul. Wa ma akramallahu bihi ta'in minan nasri wat ta'yidi wa dhuhuri ala man khalaqahum, dan juga Allah terangkan di dalam Al-Quran pemuliaan Allah terhadap orang-orang yang mentaati para rasul, di mana Allah menolong mereka, mendukung mereka, dan memberikan kemenangan kepada mereka atas orang-orang yang menyelisihi mereka. Wa fihil amsalu wal ibaru, dan di dalam Al-Quran terdapat permisalan-permisalan. Ya, tilkal amsalu nadribuha linnas. Ya kan? Banyak permisalan dalam Al-Quran. Demikian pula ibar. Ibrah-ibrah. Wa fihi al-mawa'idh, di dalam Al-Qur'an terdapat mau'idhah-mau'idhah, nasihat-nasihat. Wa fihi asaful jannah wa asaful nar, di dalam Al-Qur'an Allah terangkan tentang sifat-sifat surga, demikian pula sifat-sifat neraka. Wa fihi sifatul mu'minin wa sifatul munafiqin wa sifatul kuffar, di dalam Al-Qur'an Allah terangkan tentang sifat-sifat orang yang beriman, sifat-sifat orang yang munafik, dan juga sifat-sifat orang kafir. Kullu dhalika mawjudun fil Quran. Semua itu ada dalam Al-Quran. Wa aktaru minhu, dan banyak-banyak disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihil wa'du wal wa'id, di dalam Al-Quran terdapat, ya, janji dan juga terdapat ancaman. Wa fihi minal ulumi ma la ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala, Di dalam Al-Quran terdapat ilmu-ilmu yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'innahu asma istamala alal minal ulumi ala ma la ya'lamuhu illallah. Sehingga Al-Quran istamala. Al-Quran mengandungi ilmu-ilmu yang tidak diketahui kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fihi tauhid wal aqidah. Di dalam Al-Quran terdapat tauhid dan terdapat aqidah. Wa bayanu asma'illahi wa sifatih. Di dalam Al-Quran terdapat penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wal amru bi ibadatihi wa tarki ibadati ma siwah. Di dalam Al-Quran terdapat perintah untuk beribadah kepada Allah dan perintah untuk meninggalkan beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi tahdhiru minasyirki. Dan di dalam Al-Quran terdapat tahdhir, ya, memperingatkan manusia dari kesyirikan. Wa bayanu anwa'i syirk, juga menjelaskan tentang jenis-jenis kesyirikan. Wa bayanu kulli ma yata'allaku bil imani billahi wa bil yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan di dalam Al-Quran terdapat penjelasan setiap perkara yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada kitab-kitab, kepada nabi-nabi, dan juga keimanan terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Fihi arkanul iman wa arkanul islam. Maka dalam Al-Quran terdapat penjelasan tentang rukun-rukun iman dan juga rukun-rukun Islam. Wa fihi minal ulumi wal akhbari wal qasasi wal amsali wal ibari wal ma'aizi ma la yuhitu bihi illa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran terdapat ilmu-ilmu dan khabar-khabar, kisah-kisah, permisalan-permisalan, ibrah-ibrah, nasihat-nasihat, apa-apa yang tidak ada yang bisa meliputinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin kullu alimin ya'khudhu minhu biqadri ilmih. Akan tetapi setiap alim itu akan mengambil, ya, dari ilmu tadi, dari Al-Quran tadi, sesuai dengan kadar ilmunya. Wa ma yajahaluhu aktsar wa aktsar, dan yang dijahili atau yang tidak diketahui oleh manusia itu lebih banyak dan lebih banyak. Nah, yakni yang kita pahami dari Al-Quran itu, ya, sangat-sangat sedikit dibandingkan yang kita pahami. Fa innahu bahrun la taghidu ma'lumatuhu wa la yuhatu bi asrarihi. Karena sungguhnya Al-Quran itu adalah penggambarannya bagaikan lautan. Lautan yang tidak bisa berkurang maklumat-maklumatnya kalau kita pelajari. Wa la yuhatu bi asrarihi, dan tidak bisa diliputi rahasia-rahasianya. Li'annahu kalamullah azza wajalla, karena dia adalah kalam Allah azza wajalla. Wa fadluhu ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqih. Keutamaan Al-Quran di atas semua ucapan itu seperti keutamaan Allah di atas semua makhluknya. Dan Allah tidak bisa disamakan. Berarti firman Allah juga tidak bisa disamakan dengan ucapan siapapun. Qad ja'at targhibu bitilawatihi wal ikthari min dzalik. Telah datang anjuran untuk membaca Al-Quran dan banyak-banyak membaca Al-Quran. Wa bitadabburihi wal amali bih, juga perintah untuk mentadabburi Al-Quran dan mengamalkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Sad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakara ulul albab. Kitab yang kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, yang berkah. Allah sifati Al-Quran dengan sifat mubarak, ya, menunjukkan bahwa Al-Quran itu dipenuhi dengan berkah. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayatih, agar mereka mentadabburi ayat-ayat Allah. Wa yatadzakkara ulul albab, dan agar supaya orang-orang yang memiliki sari pikiran, memiliki akal, memiliki hati, itu bisa mendapatkan pelajaran. Falaysa al-ghurdu min qira'atihi mujarradat al-mururi 'ala al-ayati wa khatmi al-Qur'ani 10 marrat aw 20 marrah. Maka yang menjadi tujuan bukan sekedar membaca ayat-ayat yang ada padanya, mengkhatamkan Al-Qur'an 10 kali ataukah 20 kali. Laysa hadha huwal maqsud, bukan ini tujuannya. Al-maqsudu huwal intifa'u bil Qur'an. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an itu. Wal 'amalu bil Qur'an, dan bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Qur'an. Walakin at-tilawata wasilatun ilal 'amal. Akan tetapi tilawah itu, membaca Al-Qur'an itu adalah wasilah untuk mengamalkan. Ya, wasilah untuk mengamalkan. Wa tilawatu amalun soleh. Membaca Al-Quran adalah amal soleh. Lakin la yaktasiru ala tilawah. Tapi jangan mencukupkan diri hanya membacanya saja. Bal la budda minal amal. Tapi harus diamalkan. Wa la budda minat tadabbur. Dan harus ditadabburi. Wa la budda minat tafakkuri fi ma'anih. Dan harus ditafakkuri makna-maknanya. Hatta yantafi'a al-abdu bi kalamillah azza wa jalla, agar supaya hamba bisa mendapatkan manfaat dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa fil hadis, telah datang dalam hadis, anna man qara'a ahrafan min kitabillahi falahu hasanah, wal hasanatu bi asri amthaliha, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Telah datang dalam hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka bagi dia satu kebaikan. Dan satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi membaca alif lam mim itu sudah mendapatkan pahala 30. Ya. Nah, mendapatkan pahala 30. Bikulli harfin hasanah. Wa bikulli hasanah asru hasanat. Setiap huruf satu kebaikan. Dan setiap kebaikan Allah balas dengan 10 kebaikan. 10 kali lipat. Nah, jadi baru kita membaca alif lam mim. Ini sudah mendapatkan ya 30 kebaikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pahala 30. Nah, wa hadhihi mudha'afatun min Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatilawatul Qur'ani matlubatun minal muslimin, maka membaca Al-Qur'an dituntut dari kaum muslimin. Wal 'amalu bihi, dan mengamalkannya. Wa tafahhumu ma'ani, dan memahami makna-maknanya. Kullu dzalika matlubun minal muslim, semua itu dituntut dari seorang muslim. Wa illa fa innal ladzi yaqra'ul qur'ana wa la ya'malu bihi yakunu hujjatan 'alaihi yaumil qiyamah. Kalau tidak, ini kalau tidak diamalkan, maka orang yang membaca Al-Qur'an lalu tidak mengamalkan Al-Qur'an, Al-Qur'an akan menjadi hujjah atas dia, yakni akan mencelakakan dia, menjadi wabal bagi dirinya pada hari kiamat nanti. Wa li hadza yaqulu sallallahu alaihi wasallam, karena inilah Rasulullah bersabda, Al-Qur'anu hujjatul laka au hujjatun 'alaika. Al-Qur'an itu menjadi pembela kamu ataukah justru menjadi wabal, bencana bagi dirimu. Hujjatul laka idza amilta bihi. Al-Qur'an membela kamu kalau kamu mengamalkan dia. Wa hujjatun 'alaika idza lam ta'mal bihi, dan akan menjadi bala bagi dirimu kalau kamu tidak mengamalkannya. Fa innal Qur'ana yakunu khasman yaumal qiyamah. Li ashabihi alladhina hamalu wa khalafu wa lam ya'malu bih. Sesungguhnya Al-Qur'an akan mendebat ya manusia pada hari kiamat, akan mendebat orang yang membacanya pada hari kiamat, kalau orang itu hanya membacanya dan menyelisihinya serta tidak mengamalkannya. Sekedar dibaca tapi isinya diselisihi, bahkan tidak diamalkan, maka Al-Qur'an akan mendebat dia. Wa man tabi'ahu al-Qur'anu fa innahu yazuffuhu ila an-nar. Dan siapa yang diikuti Al-Qur'an, ya, diikuti Al-Qur'an, bukan dia mengikuti Al-Qur'an. Siapa yang diikuti Al-Qur'an berarti dia yang dituntut oleh Al-Qur'an pada hari kiamat, maka dia ya pasti akan terbawa kepada neraka, akan dijerumuskan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa man tabi'a al-Qur'ana fa innal Qur'ana yaquduhu ila al-jannati. Namun sebaliknya, siapa yang mengikuti Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu yang akan menuntun dia kepada surga. Fal Qur'anu imma ayyakuna amamaka yadulluka 'alal khair wa yaquduka ilal jannah, wa imma ayyakuna khalfa dhahrika yadfa'uka ila nar wal iyad billah. Maka Al-Qur'an cuma dua keadaannya pada hari kiamat. Imma Al-Qur'an itu ada di hadapan kamu yang menunjuki kamu kepada kebaikan, menuntun kamu kepada surga, ataukah justru Al-Qur'an kamu tinggalkan di belakang punggungmu, sehingga justru Al-Qur'an itu akan mendorong kamu ke dalam neraka. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li unzirakum bih wa man balagh, dalam surah Al-An'am ayat 19. Wa uhiya hadza ilayya hadzal qur'an, dan uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini, ya, yakni ditujukan kepada Rasulullah, diperintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada manusia bahwa Al-Qur'an ini diwahyukan kepada beliau, li unzirakum bihi, agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengan Al-Qur'an, wa man balagh, dan kepada siapa yang Al-Qur'an ini sampai kepada mereka. Ya, termasuk kita berarti, ya kan? Karena Al-Qur'an sampai kepada kita. Fa huwa nadhir, sehingga Al-Qur'an itu sebagai nadhir, pemberi peringatan. Wa huwa hujjatun, dan Al-Qur'an adalah hujjah. Wa huwa Qur'anun wa huwa nurun liman waffaqa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia merupakan cahaya bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, jadi Al-Qur'an hendaknya itu ada di depan kita, sehingga Al-Qur'an yang akan menuntun kita kepada kebaikan dan kepada surga. Jangan dibiarkan di belakang, karena kalau di belakang justru dia akan mendorong orang yang ada di depannya untuk masuk ke dalam neraka wal iazubillah. Falaisa ba'da nuzulil qur'ani udhrun li ahadin, maka setelah turunnya Al-Qur'an tidak ada udzur bagi seorang pun. Lianna Allah Subhanahu wa Ta'ala bayyana fihi al-haqqa minal batil wal huda minad dhalal, karena Allah telah terangkan di dalam Al-Qur'an kebenaran dari kebatilan, petunjuk dari kesesatan. Faman akhadha bihi aw amila bihi fa innahu yakunu minas su'ada'i 'indallah, maka siapa yang mengambilnya dan mengamalkannya maka dia adalah orang-orang yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man a'rada 'anhu fa innahu yakunu minal asqiya, dan siapa yang berpaling dari Al-Qur'an maka dia termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang sengsara. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati 'ama, dalam surah Thaha ayat 124 Allah terangkan tentang orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Allah sebutkan, wa man a'rada 'an dzikri, dan siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, termasuk dari membaca Al-Qur'an, dari mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka bagi dia kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah sekalipun kelihatan kaya. Ya. Nah, banyak mobilnya, banyak kendaraan, banyak rumahnya dan lain sebagainya. Tapi selama tidak mempelajari Al-Qur'an, tidak mengamalkan Al-Qur'an, maka hidup mereka sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan, kumpulkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Ya, dalam keadaan buta. Padahal di dunia, ya, dia bisa melihat dengan baik. Nah, tapi karena buta dari Al-Qur'an, buta dari melihat kebenaran, na'am, maka di akhirat nanti dibutakan penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallallahu al-afiyata wa yaj'alana Allahu wa iyyakum min ahli al-Qur'ani alladhina hafizu wal ladhina talawhu haqqa tilawatihi. Kami minta kepada Allah keselamatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kami dan kalian termasuk dari ahli al-Qur'an yang menghafal Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya tilawah, wa amilu bih, dan mengamalkan Al-Qur'an, wahtadaw bihadihi, dan bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai pembimbing. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.